Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertama dari silsilah pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan mukaddimah dari ringkasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sengaja saya akan memberikan mukaddimah terkait pokok-pokok akidah Ahlussunnah terlebih dahulu sebelum mulai membahas mengenai ringkasan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Taib, baiklah, karena kita ingin berbicara tentang akidah, tentang Ahlussunnah, tentang Al-Jamaah, maka kita akan definisikan terlebih dahulu istilah-istilah ini. Secara bahasa, Al-Aqidah itu berasal dari kata aqada ya'qidu, yang artinya mengikat dengan kuat, mengokohkan, ya. Sehingga aqidah artinya ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, aqidah artinya keimanan yang teguh dan pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan pada orang yang meyakininya. Keimanan yang teguh, yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan pada orang yang meyakininya. Kalau kita gabungkan akidah dengan Islam menjadi akidah Islam, keyakinan Islam, maka bisa kita maknai dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa-apa yang Allah wajibkan, baik meliputi tauhid dari segi rububiyahnya Allah, dari segi uluhiyahnya Allah, maupun dari segi asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keimanan tentang para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan juga tentang takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah cakupan dari akidah Islam, alias meliputi rukun iman yang 6, termasuk di dalamnya yang menjadi turunan dari rukun iman yang 6 ini, berkaitan dengan perkara-perkara gaib, berita-berita tentang umat masa lalu atau apa yang akan terjadi kemudian di akhir zaman, tentang jannah, tentang nar, tentang neraka, dan berbagai aturan syariat lainnya, baik terkait perkara ilmiah maupun perkara amaliyah. Ini adalah bagian dari akidah Islam. Istilah lain yang sering kita dengar dalam bab akidah adalah as-salaf. Kita bicara akidah sesuai dengan pemahaman salaf. Siapakah yang dimaksud dengan as-salaf itu? Secara bahasa, salaf itu artinya yang sudah lewat, yang sudah lampau, yang terdahulu. Adapun secara istilah, as-salaf adalah generasi awal dari umat ini yang meliputi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik dari kalangan at-tabi'in, tabi'it tabi'in, maupun para imam, tokoh-tokoh ulama kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Semua yang mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti akidahnya dan manhajnya para salaf, ya, setiap orang yang mengikuti para salaf itu secara bahasa dinamakan salafi. Secara bahasa dinamakan salafi, karena dia menisbatkan dirinya kepada as-salafus salih. Istilah berikutnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah setiap orang, semua orang yang berada di atas jalan hidup Nabi dan para sahabatnya, berada di atas pedoman hidup Rasulullah dan para sahabatnya, cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau ada orang yang berada di jalan dan mengikuti cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya, maka dialah ahlus sunnah wal jamaah. Dinamakan ahlus sunnah karena keteguhan mereka dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlinya sunnah. Jadi mereka benar-benar mencintai sunnah Rasulullah, memperjuangkan, mempelajari, mendakwahkan, membela, menghafal, mengamalkan. Alhasil mereka demikian akrab dengan sunnah Rasulullah, demikian cinta dengan sunnah Rasulullah. Sunnah itu menjadi ciri khas mereka, mewarnai kehidupan mereka, baik sebagai individu, kehidupan sosial mereka, kehidupan bernegara mereka, berbisnis mereka. Itu namanya ahlus sunnah. Dan sunnah yang dimaksud bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, namun ajaran Rasulullah itu sendiri secara keseluruhan, secara total namanya adalah sunnah. Terlepas dari apakah secara fikih dia hukumnya sunnah, ataukah wajib, ataukah yang lain. Sunnah Rasulullah artinya ajaran Rasulullah. Ahlus sunnah berarti orang yang sangat cinta, sangat terikat, sangat tekun dalam mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara ajaran Rasulullah itu yang hukumnya wajib tentunya. Ada juga yang hukumnya mubah, dibolehkan. Ada yang dianjurkan atau disunnahkan. Ada yang makruh, ada yang haram. Apa yang Rasulullah larang, pada dasarnya hukumnya haram. Ada juga yang makruh. Apa yang Rasulullah perintahkan, pada dasarnya hukumnya wajib. Namun ada juga yang hukumnya mustahab, atau hukumnya dianjurkan. Dan ada yang sifatnya tengah-tengah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, alias mubah atau boleh. Ini semua adalah bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga digelari dengan al-jama'ah, ahlus sunnah wa al-jama'ah. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah dalam agama mereka. Berjamaah di sini artinya berjamaah secara ideologi, secara pemikiran, secara akidah. Walaupun hanya seorang diri di tengah-tengah masyarakatnya. Istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan berarti dia harus berkumpul secara fisik di satu tempat, harus bareng-bareng di setiap tempat, tidak demikian. Karena tapi al-jama'ah adalah jama'atul afkar wal adyan, berjama'ah dari segi pemikiran dan agama. Artinya orang yang berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, berarti secara ideologi orang ini bersatu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun secara fisik tidak pernah bertemu. Inilah yang lebih ditekankan ketika kita berbicara tentang al-jama'ah. Jadi berjama'ah secara ideologi, secara pemikiran, secara pemahaman agama, pengamalan agama. Ini yang dimaksud dengan al-jama'ah. Walaupun dia hanya sendirian di daerah tersebut, pada hakikatnya dia bersatu dengan para pendahulu umat ini. Kemudian mereka juga tidak berpecah belah, tidak suka berbuat firqah, perpecahan. Dan perpecahan hakikatnya adalah ketika seseorang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa saja yang keluar dari manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, keluar dari cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dialah yang memecah belah, dialah yang menimbulkan perpecahan. Karena pada dasarnya umat ini di awal kelahirannya adalah umat yang satu, tidak ada selain mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan itu baru muncul kemudian hari. Ada yang menyempal dari tubuh umat ini, ada yang menjadi firqah khawarij, ada yang menjadi firqah mu'tazilah, firqah syiah, firqah murjiah, firqah jahmiyah, sufiyah, dan lain-lain. Sehingga apabila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, berjamaah, maka berjamaah ini artinya tidak menyempal dari ajaran hidupnya Rasulullah, ajaran agamanya Rasulullah. Siapapun yang mengajak untuk kembali kepada manhajnya Rasulullah dan para sahabat, berarti dia mengajak untuk bersatu. Dan siapa yang tidak mau diajak untuk kembali ke sana, berarti dialah yang berpecah belah. Hakikatnya seperti itu. Jadi mereka berkumpul di atas kepemimpinan yang benar. Ini juga pengertian lain dari al-jamaah. Manakala di suatu daerah, di suatu wilayah, kaum muslimin memiliki seorang pemimpin di antara mereka, maka salah satu pengertian al-jamaah adalah dengan tetap menaati pemimpin itu, tidak memberontak kepadanya. Demikian pula mereka dibilang al-jamaah karena mereka mengikuti ijma'nya para salaful ummah, ijma'nya para salaf. Tapi yang paling inti adalah berjamaah secara ideologi, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah. Mereka juga disebut sebagai ahlul hadis. Jadi ini adalah sinonim dari ahlu sunnah. Dibilang ahlu sunnah, dibilang juga ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba. Hadis dan athar itu pengertiannya mirip, berdekatan. Ya, ini yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat Rasulullah itu adalah termasuk hadis, termasuk juga athar. Mereka dibilang ahlul ittiba, orang yang ahli dalam mengikuti. Karena hakikatnya beragama itu adalah mengikuti, bukan berkreasi namun mengikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, firman Allah. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi beragama itu hakikatnya adalah mengikuti. Makanya ahlus sunnah juga bisa dinamakan dengan ahlul ittiba', karena mereka orang yang ahli dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Mereka juga dikatakan sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Ini sinonim lain. Kenapa dikatakan sebagai at-ta'ifah al-mansurah, alias golongan yang ditolong oleh Allah? Karena Nabi mengatakan la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang menang, berada di atas al-haq. Ya, mereka tidak akan dicelakai oleh orang-orang yang menyelisih mereka atau yang tidak mau menolong mereka sampai Allah menurunkan keputusannya. Mereka juga dikatakan sebagai al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, karena Nabi mengatakan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, alias satu ini yang selamat. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum alama hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka lah orang-orang yang berada di atas jalurku dan jalur para sahabatku. Jadi ini adalah sinonim-sinonim dari ahlus sunnah. Dibilang ahlus sunnah, dibilang al-jama'ah, dibilang ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba', at-ta'ifah al-mansurah, dan juga al-firqah an-najiyah. Demikian, mudah-mudahan mukaddimah singkat ini bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan dengan bagian-bagian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.